السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di Masjid Zadul Ma'arim, pada salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Dan tentang jarak berapakah seorang ketika menempuh perjalanan lalu dia disebut sebagai seorang musafir, dan telah disebutkan sekian pendapat dari pendapat-pendapat para ulama, antara pendapat yang mengatakan satu mil, lebih dari satu mil maka telah dianggap seorang itu sebagai musafir, ada yang mengatakan 3 mil, ada yang mengatakan lebih dari itu, 80 kilo lebih. Dan telah saya sebutkan bahwa pendapat yang sahih dalam permasalahan jarak safar, bahwa tidak ada ketentuan jarak. Kalaulah ada ketentuan jarak tertentu yang disebutkan di dalam syariat, tentu akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan para sahabat pada zaman itu, seringnya mereka melakukan perjalanan, baik perjalanan untuk berdagang atau perjalanan dengan tujuan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi berbagai negeri, daerah dengan menempuh perjalanan safar. Kalaulah sekiranya di sana ada jarak yang ditetapkan di dalam syariat, tentu telah sampai kepada kita dan dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis dengan penukilan yang masyhur. Namun tidak kita mendapati satu pun, baik dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab Sunan, kitab Ma'ajim, Musnadat, dan yang lainnya, yang menyebutkan secara jelas tentang batasan jarak seorang dikatakan sebagai musafir. Sehingga yang sahih dalam hal ini bahwa sesuatu yang tidak ditentukan batasannya di dalam syariat, maka dikembalikan kepada uruf, kepada kondisi dan keadaan masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-ma'rufu urfan kal-mashruti syarta, apa yang diketahui secara uruf, secara kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, maka itulah syarat dan itulah batasan hukumnya. Sehingga apabila seorang melakukan satu perjalanan menuju ke sebuah tempat, dalam keadaan nampak dari dia tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia menempuh perjalanan sebagai seorang musafir, maka dia musafir meskipun jaraknya dekat. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang terbiasa datang sebuah tempat dan dia tidak mempersiapkan seperti biasanya, seperti keadaan sebagai seorang musafir, maka dia tidak dianggap sebagai seorang musafir meskipun di sana ada jarak-jarak yang disepakati bahwa lebih dari 80 kilo. Itu sepakat para ulama bahwa itu adalah jarak safar, bahwa itu adalah jarak seorang dianggap sebagai seorang musafir. Namun kurang dari itu, maka kembali kepada uruf, kepada urufun nas, kepada kebiasaan yang terjadi tengah-tengah masyarakat tersebut. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, nampak dari mereka ada tanda-tanda sebagai seorang musafir, dari pakaiannya, dari perbekalannya, dan yang semisalnya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Berkata Al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan darinya radhiyallahu anhu, dan yang dimaksud darinya di sini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seperti riwayat sebelumnya juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-Madinati ila Makkah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari kota Madinah menuju Makkah. Dari kota Madinah menuju Makkah. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. Dan adalah beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengerjakan salat dua rakaat. Yang dimaksud di sini adalah salat yang berjumlah 4 rakaat ketika mukim, maka beliau mengerjakannya dua rakaat. Hatta raja'na ila al-Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan disepakati kesahihannya. Walafzul Bukhari dan lafaz yang terdapat dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz ini tersebut dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang disebutkan pula pada riwayat tersebut bahwa ada salah seorang di antara mereka yang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aqamtum biha syai'an? Berapa lama kalian tinggal di Makkah pada waktu itu? Apa kalian tinggal beberapa hari? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aqamna biha ashra. Kami tinggal di sana di Makkah selama 10 hari. Selama 10 hari. Ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengkisahkan perjalanan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan ibadah haji selama 10 hari. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama ketika mereka menjelaskan tentang batas waktu seorang itu dianggap sebagai musafir. Kalau sebelumnya kita membahas tentang jarak, berapa batas jarak seorang dianggap sebagai seorang musafir, dan pendapat yang sahih adalah kembali kepada kebiasaan satu masyarakat, kebiasaan seorang dari masyarakat. Adapun hadis ini kandungannya dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang batas waktu, berapa lamakah seseorang itu dianggap sebagai musafir, sehingga apabila kurang dari waktu tersebut maka dia musafir, adapun melebihi waktu tersebut maka dia dianggap sebagai seorang yang muqim. Seorang yang mukim dan bukan seorang musafir. Nah, di dalam yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, hadis ini dijadikan hujjah oleh jumhur ulama dari madhab al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa batas waktu seseorang dianggap sebagai seorang musafir apabila dia tinggal di tempat tersebut selama 4 hari atau kurang. Adapun lebih dari 4 hari maka dia harus menyempurnakan sholatnya, menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang musafir. Dalil mereka adalah hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini. Namun dari mana sih pendalilannya? Dalam hadis ini disebutkan bahwa Anas bin Malik menceritakan perjalanannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 hari. Dari mana jumhur ulama menjadikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai hujjah bahwa apabila seseorang hendak tinggal di sebuah tempat 4 hari atau kurang maka dia mengqasar salatnya seperti dia seorang musafir. Namun kalau lebih dari 4 hari, 5 hari dan seterusnya, maka dia harus menyempurnakan salatnya, menunjukkan bahwa dia bukan seorang musafir. Kata mereka tatkala menjelaskan hadis ini bahwa disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan perjalanan tersebut selama 10 hari beliau tiba di Makkah itu pada subuh hari di hari yang keempat dari tanggal Zulhijjah, dari bulan Zulhijjah tanggal 4, hari yang keempat beliau tiba di Makkah. Pada waktu itu beliau singgah di sebuah tempat namanya Zitwat. Nah, dari sana beliau menetap. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, beliau menetap di Zitwat. Maka ini empat hari. Hari kedelapan, beliau pun melanjutkan perjalanannya. Karena beliau akan melakukan manasik haji, melakukan ibadah. Maka tanggal 8 beliau berangkat kemana? Tanggal 8. Hah? Kemana tanggal 8? Kemana? Tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah haji kemana? Hari apa itu? Hari Tarwiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat kemana? Ke Mina. Ini hati-hati. Itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan jamaah Indonesia enggak mau repot. Tanggal 8 kebablasan langsung Arafah. Langsung Arafah. Masyaallah. Beliau ke Mina. Nah. Dan sempat menginap di Mina semalam. Esokan harinya barulah kemudian beliau berangkat ke Arafah, sehingga di Mina'ah, kemudian di siang hari masuk ke Arafah. Ya, setelah terbenamnya matahari dan seterusnya dari amalan haji, keesokan harinya setelah menginap di Muzdalifah, keesokan harinya kembali ke Mina, lalu kemudian main perjamarah dan seterusnya melakukan amalan-amalan haji dari menyembelih, mencukur, kemudian tawaf ifadah. Kemudian tinggal di Mina. Tinggal di Mina selama 3 hari. Nafar tsani. Nah, ma'asyara muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwa beliau tinggal di Zitwat selama 4 malam. Nah, jumhur ulama mengambil riwayat ini. Mereka mengatakan bahwa ini batasan yang menunjukkan kalau lebih dari 5 malam tinggal di sebuah tempat, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Namun kita mengatakan dari mana? Tinggalnya 4 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Zitwat tidak menunjukkan bahwa lebih dari itu beliau menyempurnakan sholat. Dari mana? Oleh karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dari pendapat jumhur ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena kita sebutkan mafhumul adad. Dalam istilah usul fikih ini disebut dengan pemahaman jumlah bilangan, mafhumul adad. Dan memahami sesuatu berdasarkan jumlah bilangan ini termasuk di antara dalil yang paling lemah untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Zitwat selama 4 malam tidak menunjukkan bahwa lebih dari itu beliau akan menyempurnakan sholatnya. Dari mana ini? Oleh karena itu jumhur ulama pun mereka tidak memastikan, ketika mereka berpegang kepada riwayat ini, mereka tidak menjadikan hadis ini sebagai nas yang jelas yang menunjukkan hal itu. Namun apa alasan mereka? Ihtiyatan, mengambil kehati-hatian. Seperti halnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya, ya. Tatkala beliau ditanya, kenapa tidak diqasar lebih dari 4 hari? Limana lam yuqasar ma zada an dzalika? Ada seorang yang bertanya, kenapa kok pendapat engkau tidak diqasar seorang ketika dia tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari? Nah, apa kata Imam Ahmad? Li'annahum ikhtalafu fi dzalik fayu'khadhu ihtiyata. Karena mereka berselisih dalam permasalahan itu, maka kita mengambil pendapat ini, karena ini pendapat yang paling sedikit, maka kita mengambilnya ihtiyatan, untuk mengambil kehati-hatian saja. Nah, namun sekedar mengambil ihtiyat, apalagi kalau secara zahir menyelisih riwayat-riwayat yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal lebih dari itu, ya, namun beliau tetap mengqasar salatnya. Nanti akan disebutkan. Beliau pernah tinggal selama 19 hari. Beliau mengqasar salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga pendapat jumhur ulama dalam hal ini wallahu taala alam adalah pendapat yang membutuhkan dalil yang lebih kuat. Pendapat yang lemah. Ada pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwa batas seseorang dianggap sebagai musafir apabila dia menetapkan untuk tinggal di sebuah tempat selama 10 hari. Lebih dari itu maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Dalilnya juga hadis al-Imam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa kami tinggal di sana selama 10 hari. Maka zahir dari penyebutan Anas bin Malik 10 hari ini mereka pegang. Kata mereka lebih dari 10 hari harus disempurnakan. Namun kalau dia tinggal di sebuah tempat 10 hari atau kurang dari itu, maka dia mengqasar salatnya. Karena dia musafir. Sebagai contoh misal, kita hendak melakukan perjalanan dari Balikpapan mau ke mana? Ke Jakarta misalnya. Tinggal di Jakarta berapa lama? 1 pekan. Oh, urusan apa? Meeting misalnya. Ada pertemuan. Nah, tinggal selama 1 pekan di Jakarta. Iya. Nah, orang ini ketika dia ke Jakarta selama 1 pekan, apakah dia mengqasar sholatnya atau tidak? Qasar? Hah? Qasar? Antum mazhabnya mana? Nah, kalau menurut pendapat jumhur yang mereka mengatakan bahwa batasnya 4 hari, berarti dia harus apa? Menyempurnakan, karena dia sudah dianggap sebagai mukim. Sebelum itu perlu kita mengatakan bahwa kebanyakan para fuqaha mereka membagi manusia dalam hal perjalanan dan tidak melakukan perjalanan jadi 3. Ada yang disebut muqim. Muqim mustautin. Apa itu muqim mustautin? Yaitu seorang yang mukim memang dia sudah menetap menjadikan itu sebagai tempat menetapnya. Ya, dia tidak punya niat untuk berpindah-pindah. Dia sukanya kan tinggal. Mungkin tinggal di Balikpapan ya untuk menetap di Balikpapan. Mustautin namanya. Muqim mustautin. Musafir. Yang musafir. Ketiga, muqim ghairu mustautin. Dia muqim tapi muqim yang tidak berniat untuk menetap selama di tempat itu. Tapi karena ada pekerjaan atau ada urusan tinggal di tempat tersebut, maka dia tinggal, kemudian setelah itu dia meninggalkan tempat tersebut. Nanti akan kita jelaskan dan akan kita bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala tentang pembagian ini, bahwa pembagian ini adalah pembagian yang muhdats, tidak ada asalnya di dalam syariat. Tidak ada asalnya dalam syariat. Yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim hanya 2, musafir atau tidak musafir atau muqim. Yauma wa'nikum wa yauma iqamatikum. Hanya disebutkan 2, musafir atau muqim. Tidak ada jenis yang ketiga. Nah, menambah jenis yang ketiga membutuhkan dalil. Nah, ini yang jadi permasalahan pula. Namun kita akan sebutkan terlebih dahulu pendapat-pendapat para ulama dalam hal ini. Nah, kita kembali pada permasalahan, kalau seorang musafir dari Balikpapan dia berangkat ke Jakarta 1 pekan karena ada urusan. Bagi pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan apa? Dia harus menyempurnakan sholatnya. Karena dia tinggal di Jakarta, dia sudah menetapkan tinggal di Jakarta lebih dari 4 hari. Maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Dia mukim. Tapi menurut pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan 10 hari, mengatakan dia tetap mengqasar salatnya karena belum mencukupi 10 hari. Yang manakah di antara dua pendapat ini yang kuat? Yang zahir kedua pendapat ini sama sekali tidak dibangun di atas dalil dan hujjah yang kuat. Baik, pendapat jumhur telah kita sebutkan tadi sisi kelemahannya. Demikian pula pendapat yang kedua yang mengatakan 10 hari. Ini juga tidak menunjukkan pembatasan. Yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga tidak menyebutkan batasan bahwa lebih dari itu harus dikasar. Nah, ada lagi yang berpendapat 15 hari. Ada lagi yang berpendapat 19 hari. Ada yang berpendapat 20 hari. Apa alasan mereka? Nah, ini kita akan bacakan hadis yang berikutnya. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 19 yawman yaqsur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam tinggal selama 19 hari dan beliau mengqasar salatnya selama 19 hari. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, di Makkah, tinggalnya beliau di Makkah. Ini dalam kejadian Fathu Makkah. Dikatakan di kuasanya kota Makkah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera meninggalkannya dan mengatur terlebih dahulu kondisi Makkah. Dan beliau sempat tinggal selama 19 hari di Makkah tersebut. 19 yawman, selama 19 hari mengqasar salatnya. Ini 19 hari. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud 17. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 17 malam. 17 malam. Dan riwayat ini pun sahih. Dan tidak ada pertentangan antara penyebutan 19 dengan 17. Ya. Yang pertama disebutkannya 17 itu tidak menafikan jumlah 19. Kemudian yang kedua kata para ulama disebutkannya 17 sebab yang meriwayatkan hadis ini itu tidak menyebutkan hari masuk dan hari keluar. Ya, sementara riwayat yang menyebutkan 19 menyebutkan hari masuknya dan hari keluar. Sehingga seluruhnya 19 hari. Sebagian meriwayatkan 17 kata mereka tidak menyebut hari masuknya dan hari keluarnya. Sehingga dikurangi 2 hari, hari masuk dan hari keluar menjadi 17 malam atau 17 hari. Wa fi ukhra, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan 15. 15 malam. 15 malam. Adapun riwayat yang menyebutkan 15 malam ini itu datang dari jalur Muhammad bin Ishaq, penulis kitab Sirah. Muhammad bin Ishaq ini yang meriwayatkan dari Abu Bakar Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibn Abbas. Dan Muhammad bin Ishaq beliau diketahui sebagai seorang mudallis, meskipun dia jujur saduq, tapi dia seorang mudallis. Mudallis itu tidak diterima riwayatnya sampai diketahui bahwa dia menyebutkan dengan jelas bahwa dia mendengarkan dari gurunya. Dan dalam riwayat ini dia tidak menyebutkan secara jelas. Ya. Jadi intinya bahwa riwayat yang menyebutkan 15 ini itu dilemahkan oleh sebagian para ulama. An-Nawawi rahimahullah termasuk yang melemahkan riwayat ini. Kalaupun itu sahih juga tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan 19. Adapun penyebutan 19 hari ini yang paling sahih dalam hal ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan itu masa tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Jadi diingat-ingat ini 19 hari. Wa lahu an Ibrahim al-Husain radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu taala anhu, disebutkan dengan lafaz 18, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah pada peristiwa Fathu Makkah selama 18 malam. Namun riwayat ini terdapat kelemahan pula padanya. Penyebutan 18 malam ini datang dari jalur seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an dari Abu Nadrah dari Imran bin Husain, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 18 malam, setiap kali beliau mengerjakan salat, setelah selesai salat beliau mengatakan, ya ahlal balad atimmu salatakum fa inna qaumun safar, wahai penduduk negeri, sempurnakan salat kalian. Adapun kami ini, kami tidak menyempurnakan karena kami adalah orang-orang yang musafir. Namun riwayat ini juga lemah. Ali bin Zaid bin Jud'an seorang perawi yang dhaif, yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka dalam hal ini, ma'asyiral rahimakumullah, yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menyebutkan 19 hari tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh beliau dalam riwayat Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, aqama bi Tabuk 20 yawman yaqsuru shalah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk pada peristiwa perang Tabuk, beliau tinggal selama 20 hari dan terus-menerus beliau mengqasar salatnya. Terus-menerus beliau mengqasar salatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ikhtulifa fi waslihi, bahwa perawi-perawi hadis ini terpercaya, hanya saja diperselisihkan apakah hadis ini bersambung atau tidak. Ini terjadi perselisihan para perawi dalam meriwayatkan hadis ini. Ada yang meriwayatkan hadis ini secara bersambung sanadnya, ada pula yang meriwayatkan hadis ini secara mursal. Secara mursal tidak menyebutkan Jabir. Dan yang meriwayatkan secara bersambung adalah Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid yang meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban, dari Jabir. Sementara para perawi yang lainnya seperti Ali ibn al-Mubarak dan yang lain, mereka meriwayatkan secara mursal. Oleh karena itu para ulama melemahkan riwayat ini, dan mereka lebih menguatkan jalur mursal daripada jalur yang bersambung. Seperti Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ilal lebih menguatkan bahwa riwayat ini mursal. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Rasulullah SAW disebutkan dalam beberapa riwayat beliau tinggal lebih dari 10 hari, belasan hari tinggal di Tabuk. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang kita sebutkan ini ada beberapa riwayat. Hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Anas bin Malik berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya ketika mereka menunaikan ibadah haji. Mereka melakukan perjalanan safar selama berapa hari? Selama 10 hari. 10 hari tinggal di Makkah ya. 10 hari tinggal di Makkah. Nah. Kemudian hadis tentang tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathu Makkah. Hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana selama 19 hari. Kemudian yang ketiga hadis Jabir yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari. Maka ini riwayat yang berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari riwayat ini pun menjelaskan kepada kita bahwa tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut sekian hari lamanya itu bukanlah sesuatu yang telah ditetapkan. Ya. Ada yang sudah ditetapkan, ada pula yang tinggalnya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai maka beliau meninggalkan. Beliau meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu dalam permasalahan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua permasalahan dijelaskan oleh para ulama tentang hukum batas waktu seseorang dianggap sebagai musafir. Ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, hukum seseorang yang hendak berangkat ke sebuah tempat dalam keadaan dia sudah meniatkan dan menentukan harinya bahwa dia akan tinggal di tempat tersebut sekian hari. Misalnya dia berniat tinggal di daerah ini 4 hari, 5 hari, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Seperti contoh saja seorang yang bekerja. Di antara ikhwan kita ada yang bekerja 2 pekan, iya kan? Nah, satu contoh saja. Dia berangkat safar selama 2 pekan. Nah, itu dia kembali. Jadi sudah tetapkan tinggalnya di sana selama 2 pekan. Nah, berapa batas waktu seorang ketika dia menetapkan tinggal di sebuah tempat untuk dikatakan sebagai musafir dan mukim? Berapa jaraknya? Nah, inilah perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 19 hari, 15 hari. Berselisih pendapat para ulama dalam hal ini. Kalau kita melihat kepada hadis yang zahir, yang paling zahir, yang paling nampak yang menjelaskan hadis tentang permasalahan yang pertama adalah hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan hari-harinya ketika beliau berada di Makkah karena tujuannya adalah manasik haji. 4 hari di Ridwa, kemudian berikutnya. Nah, namun hadis ini pun tidak jelas. Dari mana kita mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya datang pada tanggal 1 Zulhijjah, apakah beliau mengqasar atau tidak? Kita tidak mengetahui. Untuk mengatakan bahwa Rasulullah akan menyempurnakan sholatnya juga tidak ada nash yang menjelaskan hal itu. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad sendiri tidak memastikan. Beliau hanya mengatakan ya, penyebutan 4 hari sebagai batas safar itu diambil karena ihtiyat saja, untuk mengambil kehati-hatian karena para ulama berselisih. Jadi tidak ada nas yang menyebutkan batasan batas waktu seseorang apabila dia menetapkan tinggal di sebuah tempat untuk dikatakan dia sebagai musafir atau bukan. Sehingga mana yang rajih dalam hal ini, yang sahih dalam hal ini, dan itu pun pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan beliau menisbatkan kepada pendapat keumuman para ulama salaf bahwa ini juga dikembalikan kepada uruf, kepada kondisi seseorang ketika dia tinggal di tempat tersebut. Nah, ya, kondisi seseorang dikembalikan pada kebiasaan mereka, kembali kepada keadaan mereka tatkala mereka tinggal di tempat tersebut. Apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia musafir, maka dia musafir. Kalau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia musafir, berarti dia mukim. Ya, nanti akan disebutkan tanda-tandanya. Yang jelas terlihat tanda-tanda tersebut. Salah satu contoh saja, seorang yang berangkat untuk bekerja. Nah, yang berangkat ke Rig, tengah lautan. Dia berangkat meninggalkan keluarganya, iya kan? Ada yang tinggal di Jawa, ada yang tinggal di Balikpapan, Samarinda, dan berbagai tempat. Tujuannya ke sana untuk apa? Untuk kerja. dan dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan kampung halamannya. Tentunya dia tidak berada di sana kecuali karena ada kebutuhan kerjanya. Ya kalau kerjaan itu selesai, pulang dia. Maka ditetapkan 2 pekan, kembali lagi. Dia sudah menetapkan, dia tinggal di sana selama 2 pekan. Orang yang seperti ini, apakah dia musafir? Nampak sekali bahwa dia adalah seorang musafir. Kenapa? Karena dia tinggal di sana, ghairu mutmain. Dia tentu tidak merasa tenang. Iya kan? Belum lagi keluarganya jauh dari tempatnya, rindu dengan kampung halaman. Dia pengen pulang, tapi apa boleh buat kerjaan. Yang seperti ini, masyarakat muslim rahimakumullah, tidak bisa dikatakan mukim. Karena ciri-ciri orang yang mukim ketika dia tinggal di tempat tersebut dalam keadaan tenang, rahah, mustaqir, mutmain, tenang. Ya, tidak ada pikiran untuk kemana-mana. Tenang. Ada hajat atau tidak ada hajat, dia tinggal di situ. Itu mukim. Nah, ketika dia berangkat sebuah tempat karena ada satu kebutuhan, maka dia musafir. Sebagian mereka ada yang bekerja selama 2 bulan sebuah tempat, nanti akan kembali libur sebulan. Orang yang seperti ini musafir, ya, karena dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan keluarganya karena ada tujuan tertentu, yaitu apa? Hajar, ada kebutuhan, cari kerja, cari penghasilan, dan yang semisalnya. Yang selesai itu dia kembali, ya, sehingga dia tinggal di tempat pengasingan tersebut dalam keadaan ghairu mustaqir, tidak merasa dia bahwa dia itu bisa tinggal dengan tenang seperti keadaan dia ketika mukim. Dan itu bisa dirasakan, iya kan? Dirasakan. Nah, ini keadaan yang pertama. Seorang sudah menetapkan batas waktunya. Keadaan yang kedua, seseorang yang tinggal di sebuah tempat, yang dia tidak mengetahui kapan dia kembali. Jadi dia tinggal di tempat tersebut tapi tidak menentukan batas waktunya. Dalam artian, dia berpikir, apakah dia ucapkan atau dia berpikir pada dirinya, dia mengatakan, saya akan safar hari ini atau besok. Ya, saya akan safar hari ini atau besok, atau mungkin lusa. Ya, menunjukkan bahwa dia taraddud, ragu, kapan dia akan melakukan perjalanan, tergantung kondisinya. Nah, sebagai contoh misal, ketika dia berangkat sebuah tempat. Nah, misalnya dari Balikpapan dia berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta karena mungkin ada kebutuhan tertentu, ingin bertemu dengan sanak keluarganya atau yang semisalnya. Ketika dia ditanya, kapan kamu pulang? Ah, ini belum jelas ini. Jadi dia belum menentukan. Beda dengan keadaan yang pertama. Paham ya? Keadaan yang pertama sudah ditetapkan bahwa dia akan tinggal selama sekian hari. Nah, namun keadaan yang kedua ini, dia ragu. Kapan kamu pulang? Belum jelas. Mungkin hari ini, mungkin besok. Besoknya lagi ya seperti itu ya, enggak jelas. Mungkin hari ini, mungkin besok. Mungkin lusa, mungkin enggak jelas. Taraddud. Ragu. Belum ada ketetapan. Nah, ini juga keadaan yang kedua ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun mayoritas yang datang dari penukilan para ulama, orang yang keadaannya seperti ini pun dia tetap dianggap sebagai seorang musafir. Bahkan kata Ibnu Munzir, wa in ata alaihi sujun, meskipun bertahun-tahun dia tinggal di tempat tersebut. Nah, di sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, saya ingin menukilkan sebagian azhar dari para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang kondisi mereka ketika tinggal di sebuah tempat, berapa lama mereka berada di tempat tersebut dalam keadaan mereka masih berstatus sebagai musafir. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukil dalam Majmu'ul Fatawa, berkata Syekhul Islam, wa qad rawa al-Asram, diriwayatkan oleh Asram, beliau berkata, telah memberitakan pada kami Al-Fadl bin Dukain, beliau berkata, telah memberitakan pada kami Mis'ar dari Hubayb Ibn Abi Thabit atau Habib bin Abi Thabit dari Abdurrahman Ibn al-Miswar, qala, beliau berkata, aqamna ma'a Sa'din bi Uman aw bi Amman. Kami tinggal bersama Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, di Uman atau di Amman, syahrayni, selama 2 bulan. Fakana yusalli rak'ataini wa nusalli arba'an. Beliau salat terus menerus, salat yang 4 rakaat beliau mengerjakannya 2 rakaat, sedangkan kami mengerjakan salat 4 rakaat. Fadzakarna dzalika lahu faqala nahnu alam. Lalu kami menyebutkan hal ini kepada beliau. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu, nahnu a'lam, kami lebih mengetahui dalam hal ini ilmunya. 2 bulan beliau mengqasar salat. Lalu Al-Asrar meriwayatkan, telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Harb, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi', anna ibn Umar aqama bi Azerbaijan 6 ashhur yusalli rak'atayn. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar tinggal di Azerbaijan. Di mana Azerbaijan? Hah? Subhanallah, sahabat sudah nyampe ke sana. Saya kira seorang, tidak seorang pun dari kita yang nyampe ke sana. Nah, Azerbaijan, padahal waktu itu enggak ada pesawat. Hah? Apa yang menyebabkan mereka semangat untuk datang ke tempat-tempat tersebut? Iman. Menyebarkan dakwah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar menetap di Azerbaijan selama 6 bulan yusalli rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Yani mengqasar salatnya. Wa qad halal salju bainahu wa bain ad-dukhul. Dan telah menghalangi dia ya untuk ketika masuk salju. Qala ba'dhum wa salju alladhi yustafaq fi hadhihi al-muddah yu'lam annahu la yadhub fi 4 ayyam. Sebagian mereka menjelaskan salju ya yang ketika datang musimnya pada masa itu tidak akan cair dalam tempo 4 hari, itu tidak mungkin. Nah, ketika ada musim salju biasanya berapa lama baru cair? Ada yang pernah keluar negeri? Yang pernah ke Rusia ada? Ke Jepang? Jepang ada salju. Hah. Kalau enggak salah pernah ada ikhwan yang pernah ke Jepang. Hah. Berapa lama ikhwan? Salju dari musim saljunya itu terus mencair sampai kembali normal, memungkinkan orang untuk berjalan. Hah? Ini subhanallah lama. Ya, membutuhkan waktu. Nah, dan itu tidak akan cair dalam tempo 4 hari kata beliau. Ini untuk membantah pendapat jumhur. Ya, yang mengatakan kalau sudah 4 hari dia menetapkan 4 hari maka dia harus menyempurnakan salatnya. Ada yang mengatakan 10 hari. Tidak mungkin. Seorang untuk menunggu berhentinya musim salju itu nunggu berapa lama? Mungkin sebulan, mungkin lebih. Sampai Ibnu Umar tinggal selama 6 bulan beliau mengqasar salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Faqad ajma'a iqama akthar min 4. Maka ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tentu berniat tinggal di sana lebih dari 4 hari menunggu selesainya musim salju. Berkata Al-Asram, telah memberitakan kepada kami Muslim bin Ibrahim. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Hisyam. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Yahya dari Hafs bin Ubaidillah, anna Anas bin Malik aqama bisyam sanatain yaqsuru shalah, bahwa Anas bin Malik tinggal di negeri Syam selama 2 tahun mengqasar salatnya. 2 tahun. Berkata Al-Asram, telah memberitakan pada kami Al-Fadl bin Bukain. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Hisyam. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Syihab dari Salim. Beliau berkata kana Ibnu Umar idza aqama bi Makkah qasara shalah illa yusalli ma'a al-imam. Adalah kebiasaan Abdullah bin Umar apabila beliau tinggal di Makkah beliau mengqasar salatnya kecuali apabila beliau salat di belakang imam, yakni imam yang mukim. Wa in aqama syahrun, meskipun dia tinggal selama 2 bulan di sana. Illa ayyujmi al-iqamah, kecuali kalau dia sudah meniatkan untuk menjadi mukim di sana. Nah, kadang-kadang Ibnu Umar tinggal dalam waktu yang lama di sana. Radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan pula Al-Asram telah memberitakan pada kami Sulaiman bin Harb, beliau berkata telah memberitakan pada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi', beliau berkata ma kana Ibnu Umar yusalli bi Makkah ila rak'atain illa an yarfa' al-muqam. Tidak pernah Abdullah bin Umar itu salat di Makkah kecuali 2 rakaat, kecuali apabila beliau meniatkan untuk menjadi seorang mukim di sana. Wa li hadha aqama marratan 12 yusalli rak'atain wa huwa yuridu al-khuruj. Oleh karena itu pernah beliau tinggal selama 12 malam, beliau salat 2 rakaat dan beliau ingin keluar pada waktu itu. Nah, dan disebutkan bahwa Abdullah bin Umar itu sering kali menunaikan ibadah haji, sehingga menunjukkan beliau sering mendatangi Makkah. Dan selama tinggal di sana dalam tempo yang lama pun beliau tetap mengqasar salatnya. Lalu berkata Al-Asram telah memberitakan kepada kami Ibnu Tabba', beliau berkata telah memberitakan kepada kami Al-Qasim bin Musa Al-Faqir dari Abdurrahman bin Thabit bin Zawban dari ayahnya dari Makhul dari Ibnu Muhayriz anna Aba Ayyub Al-Ansar wa Aba Sirmat Al-Ansar wa Ukhbah bin Amir syattu bi ardi Rum. Bahwa Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Sirmah Al-Ansari, Uqbah bin Amir, ini para sahabat, mereka bermusim dingin di negeri Romawi. Fasamu Ramadan, maka mereka berpuasa bulan Ramadan. Waqamuhu wa atammu shalah, dan mereka tinggal di sana, mereka menunaikan ibadah qiyamul lail dan mereka menyempurnakan salatnya karena mereka mukim. Lalu berkata Al-Asram telah memberitakan kepada kami Qabisah, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Abu Wa'il. Qala, beliau berkata kharaja Masruq ila silsilah faqasara shalah. Masruq ibn al-Ajra keluar menuju dari silsilah, maka beliau mengqasar salatnya. Fa aqama fihi yaqsur hatta raja'a wa huwa yaqsur. Dan beliau tinggal bertahun-tahun di sana mengqasar salatnya sampai beliau kembali. Dalam keadaan selama itu beliau mengqasar salatnya. Lalu beliau ditanya, wahai Abu Aisyah, apa yang menyebabkan engkau demikian? Yani kok kamu sekian lama mengqasar salat? Qala, jawab beliau, ittiba'us sunnah, untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan aqama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Ramah Hurmuz. Ini bukan disebutkan dalam majmu' fatawa, saya tambahkan dari penukilan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Anas bin Malik mengatakan para sahabat tinggal di Ramah Hurmuz selama 7 bulan yaqsuruna shalah, mereka mengqasar salat mereka. Berkata Al-Hasan Al-Basri, aku tinggal bersama Abdurrahman bin Samurah di Kabul. Di mana Kabul? Afghanistan. Para sahabat sudah nyampe ke sana. Ya, Al-Hasan yani bersama Abdurrahman bin Samurah, sahabi. Aku tinggal bersama Abdurrahman bin Samurah di Kabul selama 2 tahun. Beliau mengqasar salatnya dan tidak menjamaknya, hanya mengqasar. Lalu setelah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukilkan riwayat-riwayat ini, maka beliau mengatakan hadza hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi kama tara wa huwa as-shawab. Ini adalah petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagaimana engkau lihat, dan inilah pendapat yang benar dalam hal ini. Dan berkata Ibnu al-Munzir ajma'a ahlul ilm anna lil musafir ay yaqsura ma lam yujmi iqamah wa in ata alaihi sinun. Sepakat para ulama bahwa seorang musafir boleh baginya mengqasar salat selama dia belum meniatkan dirinya untuk tinggal menetap daerah tersebut, meskipun dia melakukan itu bertahun-tahun. Jadi kesimpulan apa yang kita sebutkan ini ma'asyiral rahimakumullah, dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan seseorang. Ketika dia tinggal di tempat tersebut, apakah dia tinggal di tempat itu karena ada suatu haja dan dia tidak mustaqir, dia tidak berniat untuk menetap, namun ada satu kebutuhan setelah dia selesai maka dia tinggalkan, maka dia statusnya sebagai seorang musafir meskipun dia tinggal dalam waktu yang lama di tempat tersebut. Ini wallahu ta'ala an-nisab. Ada beberapa rincian yang nanti akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya, ya, beberapa kondisi dan keadaan seorang, apakah dia dianggap sebagai musafir atau bukan. Insyaallah akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.